Ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah memerintahkan satu golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadhurru muhadzatu najisin li badani, lakin tukrahu ma'a muhadzatihi kastikbali najisin aw mutanajjis. Ini menjelaskan tentang kesahan sholat yang dilakukan seseorang walaupun badannya berdekatan dengan najis. Jadi la yadhurru ini makna aslinya adalah tidak membahayakan. Maksudnya adalah tidak membahayakan dalam kesahan sholat. Jadi seorang yang badannya berdekatan dengan najis di saat sholat, bersandingan dengan najis di saat sholat, itu sholatnya tetap sah ya. Karena memang tidak membawa najis dan juga tidak menempel dengan najis. Tapi ada satu pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa seseorang yang badannya bersandingan dengan najis di saat sholat, hukum sholatnya tidak sah. Pendapat itu beralasan bahwa karena tempat-tempat yang ada di sandingnya adalah tempat sholatnya, maka tempat itu dinisbatkan kepadanya. Jadi pendapat ini mengharuskan seseorang yang sholat sekitarnya harus suci. Karena tadi bahwa tempat sholatnya atau tempat yang berdekatan dengannya itu dinisbatkan kepadanya. Jadi walaupun dia tidak menempel dengan najis, tapi dihukumi seperti menempel dengan najis. Namun pendapat itu lemah ya. Dan di dalam Fathul Mu'id ini yang dijelaskan hanyalah badan ya. Jadi badan musalli bersandingan dengan najis. Tetapi tentunya yang dimaksud adalah lebih dari itu. Jadi badan juga termasuk mahmul. Mahmul adalah sesuatu yang dibawa oleh musalli. Dan sholat ini hukumnya tidak membahayakan, sholat yang seperti ini hukumnya tetap sah, tetapi hukumnya makruh ya, tetapi makruh. Jadi antara sah dengan makruh ini bukanlah dua hukum yang bertentangan. Dalam arti bisa saja dalam satu kondisi hukumnya sah, tetapi besertaan dengan hukum makruh seperti dalam permasalahan ini. Contoh sholat dengan berdekatan dengan najis adalah kastikbali najisin au mutanajis. Jadi contohnya seperti orang sholat yang menghadap ke masjid ya, menghadap ke najis. Sholat yang menghadap ke najis artinya najis itu berada di arah kiblat, berada di depan musalli. Imam Romli di dalam kitab Nihayah menjelaskan bahwa keterangan ini mencakup seorang yang sholat sunnah dengan berjalan. Jadi seperti di Fathul Qorib dijelaskan bahwa diperbolehkan seorang yang melakukan sholat sunnah untuk tidak menghadap ke kiblat, bahkan boleh berjalan. Jadi sholat sunnah yang dilakukan dengan berjalan, dikarenakan perjalanan itu boleh dilakukan walaupun antara langkahnya terdapat najis. Ini hukumnya seperti yang dibahas dalam saat ini ya. Jadi sholat menghadap ke najis ini hukumnya tetap sah, seperti halnya seorang yang sholat dengan berjalan dan di antara langkahnya terdapat najis. Sebagian para ulama mengatakan bahwa keumuman pembahasan ini mencakup atap ya, mencakup atap. Tetapi kata dia tidak ada yang membahas tentang atap. Namun pendapat itu ditolak ya, pendapat itu ditolak karena atap itu juga termasuk bagian dari musolli. Karena terkadang atap ada yang rendah, ada yang dekat dengan musolli, sehingga dianggap berdekatan atau bersandingan dengannya. Ada juga yang jauh ya, ada juga yang jauh. Jadi hukum atap ini juga berlaku bagi seorang musolli. Artinya bila atap yang ada di atasnya ini najis, maka sholat di dekatnya ini hukumnya juga makruh ya. Jadi kalau atapnya najis dan dekat, hukumnya makruh, dan bila tidak dalam arti jaraknya jauh, itu hukumnya tidak makruh. Dari berbagai keterangan ini bisa disimpulkan bahwa hukum sholat bila bersandingan dengan najis di salah satu arah, jadi tidak harus depan ya, samping, kanan, kiri, dan belakang ini juga sama. Bila memang dekat, sekiranya tempat itu masih dinisbatkan dengan musolli, maka sholatnya hukumnya makruh. Wasakfu kadzalik in qurba minhu bihaitsu yu'addu muhadiyan lahu urfan. Ini seperti tadi bahwa hukum atap ini sama dengan hukum najis yang ada di hadapan musolli ya. Bila atapnya najis ataupun mutanajis, maka hukum berdekatan dengan atap itu hukumnya makruh. Wala yajibu ijtinabun najasi fi ghairi sholat. Wa mahalluhu fi ghairi tadammuhi bihi fi badanin aw thawbin. Fahuwa haramun bila hajah. Ini seperti yang penjelasan di video sebelumnya, bahwa kita di selain sholat, di selain dalam keadaan sholat, tidak diharuskan menjauhi najis ya. Tidak diharuskan menjauhi najis. Tetapi hukum ini dengan catatan bila ada kebutuhan ya. Bila ada kebutuhan. Karena wa mahalluhu, kata wa mahalluhu fi ghairi tadammuh bihi, ini menjelaskan bahwa keharusan tidak ada keharusan menjauhi najis di selain sholat ini, hukumnya tidak mutlak, tetapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu bila memang ada kebutuhan. Contohnya seperti seorang yang kencing, kemudian dia tidak menemukan apapun untuk istinja, apapun untuk cebok, maka dia diperbolehkan membersihkan kencingnya, membersihkan kemaluannya dengan tangannya. Dan contoh lagi, seorang yang menguras kamar mandi ya, seorang yang menguras kamar mandi dan di sana terdapat hal-hal yang najis, itu juga diperbolehkan karena memang ada kebutuhan. Contoh yang lain, misalkan seorang yang menyembelih binatang, itu tentunya akan berlumuran, akan menempel dengan darah. Dan contoh yang lain seperti orang yang membutuhkan benda najis untuk pengobatan. Jadi ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah memerintahkan satu golongan orang yang datang kepada Nabi dan minta obat kepada Nabi, lalu Nabi memerintahkannya untuk meminum air kencing unta. Jadi meminum air kencing unta yang dikarenakan obat, ini hukumnya boleh ya, karena memang ada kebutuhan. Jadi kalau menyentuh najis atau berlumuran najis ini dilakukan tanpa ada kebutuhan, maka najis itu harus dihindari ya. Najis itu harus dihindari. Jadi sebenarnya yang haram adalah menyentuh najisnya. Yang haram adalah menyentuh najisnya. Dan berhubung hal itu haram, maka kita harus menjauhinya ya. Ada kaidah maharumartikabuh wajabaj tinabuh. Sesuatu yang haram dilakukan, maka harus dijauhi. Dan keharaman ini tentunya berlaku seperti halnya di kitab Fathul Muin ini, berlaku di pakaian maupun di badan ya, berlaku di pakaian maupun di badan. Fahuwa haramun bila hajah. Ini seperti yang dijelaskan tadi.